dalam mimpiku menggapai dirimu pujaanku terukir sudah jauh di relu hati satu yang terindah memujimu sanggupkah selalu jaga hasrat dalam diri tak terkoyahkan mimpi cinta selain dirimu ku hadir di sini tu jumpa dirimu cintaku ku peluk dirimu dan takkan ku lepas agar kau rasakan cintaku hanya untukmu. Agar kau rasakan